بسم الله الرحمن الرحيم. Sunnah Nabi ini dipraktikkan oleh para sahabat, termasuk nanti di hadis Al-Bukhari nomor hadis ke-70. Ya. Kana Abdullah yudzakkirun nas fi kulli khamisin faqala lahu rajulun ya Aba Abdurrahman lawadittu annaka dzakartana kulla yawm qala amma innahu yamna'uni min dzalika an aqrahu an umillakum wa inni atakhawwalakum bil mau'idhah kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pernah Abdullah ini bin Mas'ud mempraktekkan ajaran Nabi sampai jadi pengajar, tiap Kamis ngajar. Saking bagus yang ngajarnya, kata muridnya, "Ustaz, tolong dong kalau bahasa kita tiap hari ngajar. Minta ini, minta ini, minta ini." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Saya hanya mempraktekkan sunnah Nabi. Tidak bagus kalau tiap hari ngajar. Kasih jadwal supaya antum pun enggak bosan belajar dengan saya. Yang dilihat itu lagi dan sebagainya. Karena itu saya mohon maaf karena saya pun ingin mengikuti sunnah Nabi ini. Saya tidak bisa tiap waktu mengajar. Ya, mohon maaf, ada keterbatasan kita. Kita kan harus mempelajari lagi, evaluasi lagi. Saya ngajarkan pada antum sekarang, yang saya ajarkan mesti saya praktekkan. Salah, Pak, tidak mudah jadi ustaz itu, tidak mudah. Kalau tidak mengajar disebut menyembunyikan ilmu, kalau mengajar tidak mengamalkan disebut salah pikir. Itu ancamannya banyak dan hebatnya lagi sulitnya enggak bisa pensiun. Itu masalahnya. Ya, putus enggak bisa, pensiun susah, jadi pilihan hidup. Ditolong juga bantu saya dengan mendoakan supaya bisa konsisten dalam kebaikan, bisa mengamalkan. Enggak bisa, ini susah, tidak mudah. Antum mungkin enak saja belajar datang pulang. Kami kadang-kadang menangis tengah malam karena takut apa yang kami sampaikan keliru menyampaikan. Apa yang disampaikan enggak bisa diamalkan, dosanya banyak gitu. Karena itu kadang-kadang butuh waktu kita untuk melihat kembali, pulang ke rumah, antum tinggal tidur. Saya kadang-kadang diam, jam 1 baru tidur. Ingat-ingat lagi tadi ngajar di berapa tempat. Apa yang disampaikan? Sudah diamalkan belum? Kadang-kadang begitu kita lihat, saya pulang pak ke rumah. Pernah satu kali saya belum baca Quran. Malam-malam. Di rumah kami, sampai hari ini kami biasakan punya speaker aktif. Diisi dengan murattal. Jadi tiap 24 jam muter aja, gak pernah berhenti. Kita gak ada di rumah pun, Qurannya jalan. Dan itu enak suasana rumahnya. Satu kali malam-malam saya pulang ke rumah, selesai mengajar. Begitu masuk rumah, saya masih dapati bacaan Quran berputar. Dan saya belum baca Quran hari itu. Sampai malam itu. Langsung saya tunjuk radio itu, speaker itu. Kamu tidak dihisab, tidak lelah baca Quran sampai malam ini. Saya yang katakan pada orang untuk baca Quran sampai malam ini belum baca Quran. Saya jatuh pada situ, saya menangis. Saya menangis, saya ambil mushaf, saya masuk ke ruang tengah. Ambil wudhu, saya baca Quran. Jadi kadang-kadang Allah ngasih peringatan dengan hal-hal di sekitaran kita. Saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan sampai hari ini, banyak yang belum konsisten saya amalkan. Tolong antum ingatkan. Kalau ada yang kurang tepat, luruskan supaya saya bisa perbaiki. Kalau ada yang kurang, tidak ada yang sempurna. Insya Allah saya dengan senang hati. Kalau saya salah, saya perbaiki. Kalau ada orang lain lebih baik, saya katakan tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ustaz yang lebih baik. Dan itu lebih mulia. Disibukkan diri kita dengan belajar yang lebih baik, tinggalkan dengan yang tidak bermanfaat. Insya Allah kebaikan kita akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira ini pelajaran kita yang kita dapatkan untuk hari ini. Yang belum dapat buku, sekali lagi, coba nanti ya komunikasi dengan staf kami di Quantum Marketing Institute. Kalau nanti ada masih ada stok bukunya, nanti insya Allah dibagikan gratis ya. Karena sudah ada yang membeli, antum gak usah bayar lagi ya. Kemudian untuk yang rutin taklim di sini, kami sudah titipkan pada panitia. Kalau kurang nanti saya drop lagi. Ya, kemarin saya berikan 200, nanti saya tambah jadi 400. Yang lainnya coba nanti komunikasi. Kalau habis nanti saya hubungi percetakan untuk mudah-mudahan bisa cetak lagi ya. Cukup ya? Baik. Jelas materinya? Jelas. Paham insya Allah? Baik. Mau mengamalkan isi Quran? Saya ulangi. Yakin dengan Quran? Mau mengamalkan isi Quran? Baik. Coba saya tes ya. Al-Ma'idah ayat 100-101. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman. Ayat ini berlaku bagi yang masih merasa punya iman saja. Yang tidak punya iman, gak usah peduli dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang masih merasa punya iman. La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, sudah dipahami, jangan banyak diperpanjangkan lagi. Khawatirnya banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nanti. Baik, jelas uraiannya? Paham? Ada pertanyaan? Ah, baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah masih kuat imannya. Baik, kami cukupkan dulu untuk hari ini. Siapa yang paling jauh datang ke sini? Dari mana? Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ada yang lebih jauh dari Kebon Jeruk? Ayo, Kebon Duren, Kebon Jahe? Tangerang. Lebih jauh dari Tangerang? Bogor, lebih jauh dari Bogor? Cianjur mana? Sumatera. Jazakumullah khair. Masya Allah. Jam berapa dari Sumatera sampai subuh di sini? Masya Allah. Dari Sumatera, subuhan di Bekasi. Antum yang tinggal sekitaran Bekasi, antum kemana? Nanti insya Allah ya, besok saya subuhan di Sumatera. Saya lihat dulu insya Allah. Jazakumullah khair. Thank you. Nama? Nama? Saya Desmond Pranoto Manalu. Mas Desmond dari mana? Sumatera Utara. Sumatera di mana? Di Medan. Baik, datang ke sini keperluan apa? Salah satunya latihan Ustaz. Salah satunya, lain salah dua, salah tiga. Baik, alhamdulillah. Antum kapan kembali? Insyaallah nanti sore. Nanti sore. Baik, tolong hubungi teman-teman Pak Lutfi, ada Pak Lutfi? Pak Lutfi, saya ganti tiketnya ya. Ganti tiketnya dari Sumatera sampai pulang ya. Nanti saya ganti insya Allah. Baik ya, jazakumullah khair untuk datang ke sini. Ini hadiah kecil dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat insya Allah. Baik, untuk ini saja dulu ya. Yang lain yang dari Kalimantan, dari macam-macam nanti ya. Insya Allah. Baik, nanti sesi yang berikutnya. Jazakumullah khair. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.